kali, tiada guna tuk ditangisi. Begitu banyak rintangan, banyak persoalan, hadapilah kenyataan dengan penuh keberanian. Sebuah kepastian yang pasti hanyalah Tuhan dengan segala misterinya, dengan segenap kuasa-Nya.